بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya sehingga di malam hari ini kita kembali melanjutkan dars dari apa yang kita pelajari, yaitu dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa, salah satu karya tulis dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Berkata al-muallif rahimahullah fi kitabih Ad-Da'i wad-Dawa, wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Wahb ibn Munabbih qala lamma asaba Dawud al-khati'ah qala ya rabbi ighfirli qala qad ghafartu lak. وَأَلْزَمْتَ أَرَهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ يَا رَبِّي كَيْفَ وَأَنْتَ الْحُكْمُ الْأَدْلُ لَا تَظْلِمُ أَحَدًا أَنَا أَعْمَى الْخَطِيئَةَ وَتَلْزَمُ عَارَهَا غَيْرِي فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ إِنَّكَ لَمَّا عَمِلْتَ الْخَطِيئَةَ لَمْ يُعَجِّلُ عَلَيْكَ بِالْإِنْكَارِ. Disebutkan Ibnu Abi Dunya dari Wahab Ibn Al-Munabbih, dia mengatakan tatkala Dawud alaihissalam melakukan suatu kesalahan, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah aku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qad ghafartu lak, maka sungguh saya telah mengampunimu. Wa alzamtu arha bani Israel, dan aku menetapkan aibnya kepada bani Israel. Lalu Dawud mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana terjadi sedangkan Anda ya Allah yang maha bijaksana, yang maha adil, tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Saya yang mengamalkan atau melakukan kesalahan, lalu menetapkan aibnya kepada selainku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya atau menerangkan kepadanya, sesungguhnya Anda tatkala mengamalkan atau mengerjakan kesalahan, namun mereka tidak bersegera mengingkari kesalahanmu tadi. Sebutkan dalam catatan kaki, akhrajahu Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Riqah wal Baqa wal Buka halaman 387 Dan dalam Al-Uqubat halaman yang ke-15 dari hadis Wahab bin Munabbih rahimahullah. Ini kisah dari kisah-kisah Bani Israel. Dan kisah ini dilemahkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jilid yang keempat halaman 31. Ya, tatkala ucapannya tentang ayat yang khusus terhadap Sayyidina Daud alaihissalam dari surat Sot. Dan Al-Mufassirun menyebutkan di sini kisah-kisah kebanyakan dari Israiliyat, dan walam yasbut fiha tidaklah sabit di dalamnya dari Al-Ma'sum yang wajib, hadis yang wajib untuk mengikutinya. Bisa juga Anda melihat tafsir At-Tabari juz yang ke-23 halaman yang 14 dan 148. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka di sini kita bisa mengambil faedah, walaupun hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Naam, namun ketika seseorang tidak bersegera mengingkari kemungkaran, maka ukubah, hukuman itu akan mengenai selain orang-orang yang berbuat maksiat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhoka doliman au madluman, tolonglah saudaramu baik dia itu berbuat dolim ataupun didolimi. Maka ada seorang mengatakan, saya bisa membantu menolong orang yang didolimi. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat dolim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahan dia dari kedoliman, cegah dia dari kedoliman, maka itulah bentuk Anda menolong dia. Sehingga ketika melihat kemungkaran dan dia tidak mengingkarinya, naam, maka dikhawatirkan ukubah, hukuman, bukan hanya saja menimpa orang-orang yang berbuat zalim, tetapi juga akan menimpa atau mengenai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kemudian kita lanjutkan. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Anas Ibni Malik annahu dakhala ala Aisyata wa huwa wa rajulun akhar. Dan disebutkan Ibnu Abi Dunya dari Anas Ibni Malik. Ya, Anas Ibni Malik ini salah satu sahabat yang meninggal di akhir-akhir. Ya, ini kebanyakan para sahabat sudah meninggal, namun dia termasuk sahabat yang meninggal belakangan. Dan beliau berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 10 tahun. Naam, maka ketika dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendengarkan ucapan-ucapan yang kasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia masuk menemui Aisyah dan bersamanya ada orang lain. Nah, tentunya ini bil hijab, ya. Faqala laha ar-rajul, ya ummal mu'minin. Maka seseorang tadi mengatakan, wahai ummul mu'minin, hadithina anizzalzalah, ceritakanlah kepada kami tentang zalzalah. Ya, ini banyaknya gempa bumi, bergetarnya bumi atau bergeraknya bumi ini. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, idza stabahu az-zina, jika manusia sudah membolehkan perbuatan zina. Wa syaribul khumra, dan mereka sudah meminum, membolehkan minuman-minuman keras, minuman khumar yang memabukkan. Wa darabu bil ma'azif, dan mereka menabuh alat-alat musik atau rebana-rebanaan, ya, yang ditabuk atau yang dipukuli. Ghorallahu azza wa jal fi sama'ih, maka Allah azza wa jal itu cemburu yang berada di langitnya, yang berada di arsy. Ya, Allah cemburu dengan perbuatan-perbuatan manusia yang semacam itu. Faqala lil ard, maka Allah mengatakan kepada bumi, tazalzali bihim, bikin goncangan kepada mereka. Ya, bikin bumi itu bergetar atau bergerak. Fa intabu wa naza'u wa illa hadamha alaihim, jika mereka bertaubat dan berhenti, ya, maka mereka akan mendapatkan pertolongan. Namun jika tidak, yaitu terus menerus mereka melakukannya tanpa adanya taubat, tanpa adanya berhenti, maka binasakanlah mereka. Binasakan mereka. Allahul Musta'an. Maka berita ini atau hadis ini, kalau kita melihat kondisi zaman kita sekarang ini, hampir-hampir kaum muslimin, ya, atau bahkan hampir-hampir manusia tidak lepas dari perbuatan-perbuatan tersebut. Naam, apalagi kalau mereka menganggap itu bagian dari agama, menabuk alat-alat musik yang mereka namai dengan dakwah, nada dan musik dan seterusnya. Mereka anggap itu adalah perbuatan yang baik. Bahkan mungkin bisa saja mereka ajarkan kepada yang lain, mereka tularkan kepada yang lain. Padahal ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala cemburu. Qala ya ummul mu'minin. Maka laki-laki tadi mengatakan, wahai ummul mu'minin, a'adzaban lahum, apakah ini sebagai bentuk siksaan, azab bagi mereka? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bal mau'idhatun wa rahmatun lil mu'minin, bahkan ini hanya sebagai mau'idhah, sebagai pengingat, sebagai nasihat dan kasih sayang kepada mukminin. Wa nakalan wa adzaban wa sukhtan 'alal kafirin, namun sebagai siksaan dan azab dan kemurkaan bagi orang-orang kafir. Faqala Anasun, maka Anas pun radhiyallahu anhu mengatakan, ma sami'tu haditsan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ashhadu farhan bihi minni bihadzal hadits. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah saya mendengarkan hadis setelah Rasulullah SAW yang saya lebih bahagia dengannya dibandingkan dengan hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan pula dalam riwayat muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yaghur wa ghairatullah ay ya'tiyal mar'u ma haramallahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Riwayat muttafaqun alaih. Maka bisa kita mengambil faedah, maka bukan kita menilai besar atau kecilnya sebuah maksiat, tetapi kita memandang kepada siapa kita bermaksiat, kepada Allah Azza wa Jal yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, lalu kemudian kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi dikeluarkan oleh Ahrojul Hakim dan Ibn Abi Dunya dalam Al-Uqubat halaman yang ke-17 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mauqufan alaih. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka ada perkataan dari Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah fa huwa subhanahu yaghur wa yaghdab ala man asa wartaqabal maharim. Maka Allah Subhanahu wa taala itu cemburu dan murka kepada orang yang bermaksiat dan melakukan dosa-dosa yang diharamkan. Maka tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibanding Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang melakukan kemaksiatan kepadanya. Maka fal wajib al-hadru min irtikabil maharim. Maka kata beliau, maka yang wajib kita harus hati-hati, menghindar, waspada dari melakukan dosa-dosa besar yang diharamkan. Wal wajib muraqabat rabb, maka yang wajib kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidzalik la tahsabannallaha ghafilan anka. Oleh karena itu jangan anda menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lalai daripada dirimu. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Sehingga dimanapun kita berada, apakah dalam keadaan sendirian atau di depan orang banyak, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kondisi kita. Sehingga kalau terjatuh dalam perbuatan maksiat ataupun dosa, bersegera bertaubat, bersegera minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita takutkan akan turunnya musibah, bencana. Maka untuk mengangkat bencana tersebut dengan kita beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun manusia tidak akan mampu ya untuk menahan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun mereka membangun bangunan yang kokoh, yang kuat agar tahan gempa. Naam. Atau membuat tembok yang tinggi agar tahan tsunami dan seterusnya. Tidak satupun mereka akan mampu melawan ya kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita manusia yang lemah, kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah diri kepadanya. Ya, tidak boleh ada kesombongan di dalam hati kita. Tetapi kita merendah di hadapan Allah Azza wa Jal. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya haditsan mursal. Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis yang mursal, salah satu jenis hadis yang lemah. Annal ardo tazalzalat ala ahadi Rasulullah SAW. Fawadu'a yadahu alaiha. Thumma qala uskuni fa'innahu lam ya'ni lak ba'du. Bahwa tanah ataupun bumi gempa di zaman Rasulullah SAW, maka dia meletakkan kedua tangannya, nah meletakkan tangannya di atas tanah. Thumma qala, kemudian dia mengatakan uskuni, tenang, ya diam, karena sungguhnya belum waktunya. Ya, belum tiba waktunya. Tsumal tafata ila ashabi, kemudian beliau menoleh kepada sahabat-sahabatnya. Faqala inna rabbakum la yastatibakum fa'tibuh. Dia mengatakan, sesungguhnya Rabb kalian itu menegur kalian, maka perhatikan tegurannya. Ayuhal muslimun rahimakumullah, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta Pada hakikatnya itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka orang yang cerdas, orang yang cerdik, dia akan mengambilnya sebagai pelajaran. Naam, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dengan berbagai macamnya. Dan kemudian berusaha untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Thumma tazalzalat bin nas ala ahli Umar ibn al-Khattab. Faqala ayyuhan nas ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. Coba kita melihat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tegas ya dengan para pelaku-pelaku maksiat. Kemudian gempa lagi yang didapati manusia di zaman Umar bin Khattab, terjadi gempa yang lain. Lalu dia mengatakan, ayuhanna sekalian manusia, tidaklah gempa ini melainkan karena perbuatan kalian yang kalian lakukan. Ya. Tidaklah terjadi gempa ini melainkan atas perbuatan kalian yang buruk. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, seandainya gempa tadi kembali, ini gempa susulan, saya tidak akan tinggal bersama kalian selama-lamanya. Ya, tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pemimpin. Naam, ketika menyampaikan ini kepada rakyatnya, kepada manusia, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita gempa hampir tak terhitung. Bahkan bukan gempa saja, musibah-musibah yang lain demikian banyak. Namun manusia sedikit mereka yang menyadari kalau itu adalah hukuman, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bagi para penuntut ilmu, kita berusaha muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mendatangkan musibah, mendatangkan azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi para santri diperhatikan di saat bermalam di malam hari. Naam, berjauhan. Alhamdulillah sudah dikasih kasur masing-masing. Maka jangan tidur berduaan di kasur yang sama. Mengkhawatirkan hukuman akan turun pula kepada kita. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar yang lainnya. Dan ketika ada yang lain dinasihati, harus lapang dada menerima, bukan membangkang. Ya. Ami-aminya, dilawannya, atau musyrifnya, dikucilkan dan seterusnya. Karena kita semua untuk baik, agar turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, turun pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah kita menghafal pelajaran, mudah kita mengamalkannya, sehingga ketika saatnya kita pulang ke negeri-negeri kita masing-masing, maka bisa kita mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau kita di sini sudah bermalas-malasan untuk baik, kira-kira apa yang kita akan berikan kepada orang-orang di negeri kita masing-masing? Mengerikan kalau berjubah kelihatannya, tetapi akhlak perilakunya tidak beda dengan orang-orang yang tidak belajar ilmu din, ilmu agama. Hadis tadi dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Al-Uqubat halaman yang ke-18 dari hadis Muhammad ibni Abdul Malik ibni Marwan rahimahullah mursalan. Wa fi manaqib Umar, di dalam manaqib Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, li Ibn Abi Dunya, karya Ibn Abi Dunya. Anna al-ardha tazalzalat ala ahdi Umar radhiyallahu anhu fa daraba yadahu 'alayha fa qala malaki malaki amma inna law kanatil qiyamatu hadathat akhbaraha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yaumul qiyamah falaysa fiha dhira'un wala shibrun illa wa huwa yantiq. Bahwa bumi ataupun tanah itu gempa di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar radhiyallahu anhu memukulkan tangannya ke tanah. Lalu dia mengatakan, Malik, apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi denganmu? Ingatlah, ketika kiamat itu akan terjadi, maka bumi itu menyebutkan beritanya, menyampaikan beritanya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila terjadi hari kiamat, maka tidak di dalamnya satu hasta ataupun satu jengkal, ya, melainkan dia akan berbicara. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Al-Uqubat halaman 19 dari hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peringatan demi peringatan, teguran demi teguran akan didapati manusia di saat manusia semakin hari semakin melenceng dari agamanya. Maka kita yang mempelajari atau mengetahui ini maka bersegera kita bertaubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak seperti mereka yang tidak mengerti ilmu. Ya. Peringatan-peringatan tadi mereka jadikan candaan atau untuk memperkaya diri mereka dengan mengkamera dan dimasukkan dari apa yang mereka namakan untuk mendapatkan uang. Naam. Tidak ada di dalam hati mereka khasyiatullah, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan-peringatan tadi berlalu begitu saja, tidak membekas di dalam hati-hati mereka. Ini menunjukkan bahwa hati-hati mereka sedang sakit, bahkan waliyadu billah hati mereka telah mati. Peringatan-peringatan tadi tidak bisa lagi dijadikan sebagai ibrah, sebagai peringatan. Namun mereka hanya jadikan mainan. Allahul musta'an. Wa dzakara al-Imam Muhammad An-Sufiyah qalat. Disebutkan al-Imam Muhammad dari Sufiyah qalat, dia mengatakan Na'am, dari Sufiyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Zulzilat al-Madinatu al-Hadi Umar radhiyallahu anhu. Madinah digoncang gempa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, maka Umar mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ma hadza, apa ini? Ma asra'a ma ahdastum, alangkah cepatnya kalian berbuat kerusakan, berbuat kejelekan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu paham dan mengerti bahwa ini terjadi karena ulah dari perbuatan tangan-tangan manusia. Ya, tampaknya kerusakan di muka bumi karena perbuatan manusia itu sendiri. Lain adat la usakinukum fiha. Kalau saja gempa tadi berulang kembali, saya tidak akan tinggal bersama kalian di dalamnya. Ini akibat dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhraja Ibnu Abi Dunya dalam Al-Uqubat halaman yang ke-20 dari hadis Sufiyah zaujatu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anha mauqufan 'alaiha. Wa qala Ka'ab innama tuzil al-ard idza amila fiha bil ma'asi. Dan gempa yang terjadi di muka bumi apabila mereka melakukan kemaksiatan di dalamnya. Nah, terjadinya gempa bumi karena manusia melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Pada malam tahun baru, kaum muslimin ikut merayakan perayaan yang itu perayaan orang-orang kafir. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Kaum muslimin, semakin hari, semakin mereka tidak mengetahui hakikat agamanya yang sebenarnya. Mereka hanya berlomba-lomba untuk meningkatkan kehidupan dunianya, namun mereka tidak berlomba untuk meningkatkan ilmu agamanya. Sehingga kalau sudah demikian kondisinya, yang bukan agama dijadikan agama, terus yang sebenarnya itu agama dianggap itu bukan agama. Berbalik. Seruan-seruan untuk sholat berjamaah diabaikan. Seruan-seruan untuk yang seperti itu, tahun baru dan yang lainnya, terus mereka ramai-ramai melakukannya. Allah al-musta'an. Demikian pula kemungkaran-kemungkaran yang lain. Wanita keluar tanpa mahram itu hal yang biasa. Safar satu negeri ke negeri yang lain tanpa mahram itu biasa. Allah al-musta'an. Fatara ada farqan minar rabb jalla jalaluh ayat tali alaiha, maka bumi itu bergetar karena takut terhadap Allah jalla jalaluh. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila al-Amsar. Umar ibn Abdul Aziz menulis surat ke beberapa kota atau beberapa negeri. Amma ba'du, adapun setelah itu. Fa inna hadzal rajfa syai'un yu'atabu Allahu azza wa jal bil ibadah. Sesungguhnya gempa ini adalah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada segenap hambanya. Wa qad katabtu ila al-amsar ay yakhruju fi yawmin kadha wa kadha fi syahrin kadha wa kadha. Faman kana indahu syai'un falyatasaddaq bih. Dan sungguh saya telah menulis untuk beberapa daerah tersebut agar mereka keluar pada hari yang demikian dan pada bulan demikian dan demikian. Maka barang siapa yang dia memiliki sesuatu maka hendaknya bersedekah. Naam. Ya, kalau tasaddaq bih maka dia bersedekah. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, karena semuanya Allah azza wa jalla mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan mengingat nama Rabb-nya lalu dia salat. Dalam surat A'la ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Wa qulu kama qala Adam, dan ucapkanlah kalian sebagaimana yang dikatakan Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, dzalamna anfusana, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Dan jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan merahmati kami, kelak kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Wa qulu kama qala Nuh alaihissalam, dan ucapkan oleh kalian bagaimana ucapkan Nuh alaihissalam. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Dan jika Engkau wahai Rabbku tidak mengampuni saya, tidak merahmati saya, kelak saya akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam surat Hud ayat yang ke-37. Wa qulu kama qala Yunus, dan ucapkanlah oleh kalian sebagaimana ucapan Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada sesembahan yang hak diibadahi dengan benar kecuali kepadamu. Subhanak, Engkau Maha Suci. Sesungguhnya saya tergolong orang-orang berbuat kezaliman. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-87. Naam. Coba kita melihat para Al-Anbiya, di saat mereka melakukan kesalahan maka bersegera mereka bertaubat. Bersegera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, namun dalam beristighfar mereka tidak mengurang-urangi. Apalagi kita. Naam, tentunya kita pun harus berusaha ya untuk beristighfar, bertaubat, dan memohon kebaikan untuk negeri-negeri kita, agar negeri kita terhindar dari berbagai bencana dan malapetaka. Wallahu bisawab. Dan kali ini yang bisa kita baca di kesempatan kali ini, permintaan mohon maaf. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.